Kosong Yogyakarta. Memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta. Alhamdulillah, senang sekali di malam hari yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di Radio Muslim Jogja 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya sobat muslim, malam hari ini kembali bersama saya Midi di edisi malam hari ini Radio Muslim Jogja 21 Zulhijjah 1440 Hijriah yang bertepatan juga dengan tanggal 21 Agustus 2019 di jam 9 malam ini. Ya sobat muslim, senang sekali kembali Midi dapat menyapa sobat muslim semua di malam hari ini. Dan malam hari ini kita berjumpa kembali di program acara Halo Dokter. Ya, kita akan menyimak bersama bincang-bincang seputar kesehatan bersama dokter-dokter pilihan Radio Muslim Jogja 1467 AM. Ya, sobat muslim, di malam hari ini insyaallah taala kita akan bersama-sama menyimak tema yang menarik ya sobat muslim, ke tema yang mungkin ini sering dialami juga oleh sobat muslim semua, yaitu tema kita Merdeka dari Nyeri Punggung atau Boyok. Nah, sobat muslim, ini tema yang cukup menarik ya. Nah, silakan ini sobat muslim juga bisa ikut berkonsultasi atau bertanya jawabnya kepada narasumber kita di 0823-2727-5333. Nah, sobat muslim, insyaallah taala yang akan menjadi bintang tamu atau narasumber kita di kesempatan malam hari ini adalah beliau Dr. Wisnu Nalendra Tama, SPS Hafizullah Ta'ala. Beliau ini adalah ahli nyeri dan intervensi nyeri di RSUP Dr. Sarjito. Dan alhamdulillah malam hari ini beliau sudah hadir di studio Radio Muslim Jogja. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dok, gimana kabarnya dok malam ini? Alhamdulillah. Sehat dok ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah, nggak nyeri boyok. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah merdeka dok. Sudah merdeka. Ya, mungkin ini masih ada yang belum merdeka dok. Termasuk saya ini kadang juga belum merdeka dok. Dari nyeri boyok ini dok. Nah, sobat muslim, tema yang kita angkat ini cukup menarik ya. Nah, nanti sobat muslim bisa berkonsultasi atau bertanya jawab juga terkait permasalahan nyeri punggung atau boyok nih. Nah, sobat muslim, mungkin di antara sobat muslim semua ada yang saat ini tengah mengalami kondisi tersebut nih, masih sakit pinggang atau juga sobat muslim yang sering nih sakit pinggang. Nah, nanti silakan sobat muslim bisa berkonsultasi atau bertanya jawab. Silakan bisa kirimkan pertanyaannya lewat pesan singkat SMS maupun juga WhatsApp ke 0823-2727-5333. Baiklah sobat muslim, kini terlebih dahulu kita akan simak bersama berikut ini ke pendahuluan, yaitu kita akan simak materi singkat yang akan disampaikan oleh Dr. Wisnu di kesempatan malam hari ini. Baiklah, waktu akan kami berikan kepada Dr. Wisnu. Silakan dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muslim semua. Ya, topik kita memang agak karena menyesuaikan juga ya bulan kemerdekaan kita, jadi merdeka dari nyeri boyok. Nah, kalau kita bicara tentang merdeka berarti ada dua, yaitu kita belum pernah terjajah, jadi merdeka terus dari awal, artinya belum pernah terjajah dari sakit boyok di sini ya, atau sudah sering terjajah. Nah, kita masih berusaha supaya kita merdeka. Tentu saja ada usaha dan ada upaya yang dilakukan. Cuman sebelum ke sana mungkin kita nanti perlu mengetahui dulu apa sih yang sebenarnya menjadi penyebab kok banyak sekali orang dewasa usia produktif itu kok sering mengalami nyeri boyok. Nah, penyebab dari nyeri boyok yang tersering itu sebenarnya kita bisa bagi dua biasanya, atau bagi tiga. Yang pertama sifatnya mekanikal, jadi ini yang banyak sekali dialami oleh orang. Biasanya terkait dengan otot, kemudian terkait dengan sendi-sendi di punggung, kemudian terkait dengan jaringan-jaringan di sekitarnya. Bisa, namanya kita bisa sebut sebagai ligamen, tendon, dan sebagainya. Sendi, sinovial, dan sebagainya. Kenapa mekanik? Karena memang tulang punggung ini kan tulang yang menopang berat badan kita. Kemudian dia menyalurkan ke kedua kaki kita. Kita adalah makhluk yang berjalan dengan dua kaki, artinya memang bebannya harus disalurkan lewat tulang punggung. Maka karena gerakan kita, aktivitas kita, posisi duduk mungkin kurang tepat, kadang angkat berat, nah, maka struktur-struktur tersebut punya potensi mengalami nyeri. Dan alhamdulillah sebagian besar nyeri mekanik ini sifatnya bisa dibilang jinak. Jadi tidak semua kemudian jadi hal yang membahayakan, hanya sebagian kecil saja. Nah itu, kemudian apa penyebabnya mekanik? Ya bisa tadi hanya aktivitasnya, kemudian memang proses degeneratif, kita mengatakan sebagai proses degeneratif. Degeneratif itu memang proses yang ikut usia gitu. Jadi ada proses perubahan pada struktur mekanik itu sehingga kemudian dia menjadi sumber nyeri, memicu rasa nyeri, buat gerak sedikit nyeri. Nanti ada gejala khasnya bagaimana nanti kita akan bahas. Kemudian nah yang kedua adalah disebabkan kondisi yang non-mekanik. Non-mekanik ini yang kemudian merupakan hal yang harus dianggap serius gitu. Kenapa? Karena non-mekanik ini biasanya tidak terkait dengan struktur-struktur itu langsung, tetapi dia kemudian datang, penyakit itu datang ke struktur tersebut. Beberapa contoh yang serius misalnya adanya penyebaran kanker ke tulang punggung. Itu banyak sekali kita temukan pasien-pasien yang dia mengalami kanker di paru-paru, maaf kalau di perempuan di payudara, kemudian ada penyebaran di tulang punggung. Nah ini kemudian menyebabkan nyeri punggung yang harus dianggap serius dan harus ditangani secara tuntas. Ada juga infeksi di tulang punggung. Nah ini juga infeksi kebetulan di negara kita juga lumayan masih banyak juga tulang infeksi di tulang punggung, terutama disebabkan oleh tuberkulosis, kalau paling sering tuberkulosa atau TBC, jadi TBC tulang punggung, ini juga sering. Bahkan gejalanya karena sampai merusak tulang, di belakang tulang ada saraf, sarafnya terjepit akibat tulang tersebut, ada kelumpuhan, misalnya seperti itu. Itu. Atau juga kelainannya tidak disebabkan oleh struktur mekaniknya, tidak disebabkan oleh di punggungnya langsung. Misalnya ternyata penyakitnya ada di dalam usus, ada di dalam saluran cerna, misalnya seperti itu. Tetapi karena saluran cerna itu tidak peka nyeri, maka kelainannya akan disampaikannya ke punggung sebagai rasa nyeri. Nah ini juga kadang orang jadi nyeri punggung, kemudian dikiranya hanya struktur itu. Tapi setelah dicari normal semua, oh baru ketemu ternyata ada problem di ususnya, problem di livernya, pankreasnya dan sebagainya. Itu adalah beberapa penyebab tersering. Sehingga dua penyebab terakhir, yaitu yang non-mekanikal, kemudian organ dalam, itu adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai kondisi serius untuk kemudian harus ada penanganan yang serius. Insya Allah dengan penanganan yang baik, diharapkan ada perbaikan atau mungkin sampai sembuh. Ya, itu mungkin untuk penyebab terseringnya. Ya. Itu. Kemudian mungkin kalau gejala, ya tentu saja gejala itu sesuai namanya, nyeri boyok, ya gejalanya boyoknya sakit kan gitu. Nah, kemudian nyeri boyok itu ada macam-macam. Dari berbagai penyebab tadi, sebagian besar hampir sama. Nah, masalahnya hampir sama, sehingga kita harus berusaha mengkarakteristikkan kira-kira cocok yang mana nih, mekanik, non-mekanik, atau organ dalam, seperti itu. Jadi biasanya ada nyeri punggung. Kalau mekanikal, biasanya nyerinya cekot-cekot, berdenyut, yang kemudian dipicu saat aktivitas. Aktivitas misalnya berjalan, sedang naik motor lama, duduk lama, kemudian angkat agak berat, posisi duduk yang salah, kemudian membaik saat kita istirahat berbaring, maka ini sebagian besar adalah karakteristik mekanikal. Kemudian ada kata orang, sarafnya terjepit dok. Nah, saraf terjepit itu adalah akibat dari kelainan-kelainan mekanikal dan non-mekanikal tadi, yang kemudian keberadaan penyakit tersebut menekan sarafnya, karena di belakang tulang ada saraf banyak. Gejalanya kalau saraf terjepit itu bisa seperti rasa tersetrum, tersayat, terbakar kulitnya rasanya, menjalar dari bokong, dari daerah punggung bawah sampai ujung kaki. Kadang saat batuk bersin muncul, sehingga dia sangat tersiksa sekali. Jalan baru 10 meter sudah muncul. Nah itu rasanya seperti itu sangat mengganggu. Kemudian kalau parah jepitannya bisa menyebabkan kelumpuhan, kelumpuhan kakinya terutama tungkai, baik di ujung ataupun seluruh tungkai. Itu hal-hal yang kemudian menjadi gejalanya seperti itu. Untuk yang non mekanikal biasanya kalau misalnya ini disebabkan oleh kanker atau tumor yang menyebar di punggung, maka biasanya tidak selalu tidak banyak berhubungan dengan aktivitas. Dan salah satu karakteristiknya, nyerinya muncul spontan dan memberat malam hari, biasanya seperti itu. Malam hari dia kesakitan sekali, tapi pagi hari, siang hari, bagus. Nah, itu biasanya kita perlu curiga. Ya, mungkin itu dulu untuk materinya. Ya, baik, kita ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Dr. Wisnu atas materi yang disampaikan di kesempatan malam hari ini, ya, materi singkatnya. Dan Sobat Muslim, silakan bagi Sobat Muslim nanti yang ingin berkonsultasi atau bertanya jawab nih, bisa mengirimkan pertanyaannya lewat pesan singkat SMS atau juga WhatsApp ke 0823-2727-5333. Dan juga nih dok, nih kita nggak cuma didengarin oleh pendengar Radio Muslim Jogja di 1467 AM. Nah, ini kita juga didengarkan oleh sobat kita yang berada di Banyuwangi, dok. Karena ini Banyuwangi melalui Radio Al-Hikmah di 98,8 FM Banyuwangi. Nah, kita ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum untuk para pendengar Radio Al-Hikmah Banyuwangi. Selamat bergabung juga, selamat mendengarkan program acara ini. Dan silakan bagi jika ada yang ingin bertanya jawab atau konsultasi, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya. Bisa langsung ke 0823-2727-5333 ataupun juga silakan bisa kirimkan pertanyaan lewat Radio Al-Hikmah Banyuwangi 98,8 FM. Baik dok, ini tema kita nih menarik saya dok, karena ini hampir semua orang nih insya Allah pasti pernah mengalami dok ya, yang namanya nyeri pinggang nih, boyoan ini. Nah, ini biasanya kan kebanyakan memang menyerang orang-orang yang sudah sepuh dok ya, tapi memang juga banyak juga yang menyerang untuk anak-anak muda nih yang masih mungkin usia produktif karena aktivitasnya yang berat. Nah, jadi sering juga nih terkena nyeri boyok ini, nyeri punggung. Dan juga dok, ini kan nggak jarang juga nih, ini juga dialami oleh ibu-ibu hamil dok ya. Nah, ini juga salah satunya karena ibu hamil mungkin karena bebannya bertambah, jadi sering juga ya boyokan gitu ya. Ya. Dok, ngomong-ngomong tentang sakit pinggang nih dok. Nah, ini kan kalau untuk tadi kan dibagi dua nih dok, ada yang mekanikal dan juga non-mekanikal. Nah, kalau yang mekanikal tadi kan disebutkan karena aktivitas dok ya? Ya, satunya aktivitas. Nah, itu gimana sih dok, biar kok sampai bisa itu kita aktivitas, misalkan aktivitasnya kadang tuh nggak berat dok, tapi kok bisa juga tiba-tiba langsung malamnya nyari pinggang, itu kenapa sih dok ya? Lebih kenapanya gitu dok? Ya, memang benar, jadi tidak harus aktivitas berat, angkat puluhan kilogram, nah itu memang. Cuman kita ada istilah namanya postur ergonomis. Jadi postur yang terbaik atau postur yang baik untuk struktur tubuh kita saat kita melakukan aktivitas. Ya memang ini kita perlu mencari tahu. Kadang kita sudah tahu atau sudah bisa secara otomatis, tetapi pada beberapa postur atau aktivitas yang tidak biasa, kita salah dalam postur itu. Misalnya, saat kita di rumah ngangkat galon. Yeah. Nah, itu yang paling sering dialami saya sendiri pun pernah ngangkat galon salah. Posisi galon agak tinggi, dispensernya agak tinggi. Maka kalau kita mau angkat dari bawah, secara ergonomis tidak boleh dengan membungkuk, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena saat kita membungkuk masih bagus saat membungkuk, tetapi saat kita mulai mengangkat galon itu ke atas, otot itu kerjanya ekstra. Kemudian saat membungkuk itu beban di bantalan diskus namanya, di antara dua tulang punggung itu namanya diskus. Bebannya adalah saat paling tinggi. Jadi pada saat membungkuk itu kompresi atau pressure-nya sangat tinggi sekali. Nah, pada saat itulah kemudian muncul nyeri. Nah, biasanya pasien-pasien yang hanya karena aktivitas tersebut, kita tidak langsung agresif. Ya, mungkin kalau obat kita berikan simptomatik, artinya membantu mengurangi nyeri. Tetapi kita edukasi, kita ajari pasien bagaimana sih sebaiknya. Kita kerjasama juga dengan sejawat di rehabilitasi medis, fisioterapi, okupasional terapi yang mengajari. Tetapi simpelnya biasanya kalau ngangkat galon contohnya, harusnya dengan jongkok. Jongkok dirangkul ya. Jadi dirangkul sehingga beban itu tidak di punggung secara dominan, tetapi di kaki. Insya Allah kalau di kaki kita sudah kuat, karena kita sudah dari bayi belajar jalan. Karena memang ke otot paha dok ya, terutama tuh yang paling kuat dok ya. Ya, kan kekuatannya karena kita postur erect namanya, postur berdiri, paha itu kontraksi terus kan gitu. Itu salah satunya ya. Itu. Salah satunya karena postur. Tadi ya postur ergonomis ya. Ya. Nah, jadi juga tips ya dari Dr. Wisnu ya. Kalau mau ngangkat galon tuh apa? Jongkok duduk ya. Jongkok, nah, jadi jongkok dirangkul. Nah, jadi enggak boleh memang kita membungkuk dok ya. Ya. Karena membungkuk itu malah menjadikan beban ya di punggung ya. Iya. Nah, itu sobat muslim penjelasannya kenapa kok misalkan kita nih kerjanya tuh enggak berat, enggak angkat-angkat. Hmm. Nah, tapi kok bisa juga kena boyoan ini. Yeah. Ya. Sobat muslim, silakan bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi atau tanya jawab nih terkait tema kita yaitu merdeka dari nyeri boyo, silakan bisa dikirimkan ke 0823 2727 5333. Nah, ini kan ngomong juga masih temanya merdeka ya, karena masih suasana Agustusan nih. Nah, jadi sobat muslim yang belum merdeka nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan terkait nyeri boyo ini ke 0823 2727 5333. Dan juga untuk pendengar radio Al-Hikmah Banyuwangi di 98.8 FM ya, silakan juga bisa mengirimkan pertanyaannya lewat radio Al-Hikmah ataupun juga bisa langsung ke nomor radio muslim di 0823 2727 5333. Nah dok, ini kan misalkan tadi ngomong-ngomong tentang nyeri boyok yang karena tadi kan sebab mekanikal dok ya. Nah, sebenarnya penanganannya beda nggak sih dok antara misalkan tadi karena gerakannya, karena gerakan aktivitas kita, dan juga karena non mekanikal tadi dok. Misalkan kalau misalkan tadi kan ngangkat galon ya, terus boyoan, nah itu misalkan diurut atau dipijit aja sembuh dok? Ya, ini agak kontroversi nanti jawabannya. Dipijit dan diurut. Cuman memang gini, kalau sesuatu yang mekanikal tadi dan tidak ada yang serius, tidak ada yang patah, tidak ada yang robek ototnya dan sebagainya, biasanya kita edukasi pasiennya. Kerjasama juga tadi dengan fisioterapi dan kawan-kawan, bagaimana gerakan yang tepat itu. Kemudian kedua, bahwa kita kadang kalau olahraga otot punggung itu tergolong yang agak tertinggal. Untuk dilatih, kita fokus apa, latihan otot tangan, dada dan sebagainya, tetapi otot punggung itu agak tertinggal. Nah, padahal otot punggung yang kuat itu menjamin atau paling tidak memberikan perlindungan terhadap setiap gerakan kita, membungkuk, apa, ekstensi, jadi tegak, kemudian kita miring ke kanan kiri, dirotasi, itu jadi gerakannya terkoordinir, sehingga aktivasi ototnya antagonis dan agonis namanya itu terkoordinir dengan baik, sehingga struktur-struktur yang memang sangat mekanis, sangat bergerak tadi, potensi untuk friksi sampai menyebabkan nyeri kecil di situ. Sehingga biasanya kita ajarkan juga olahraga, tapi olahraga untuk penguatan otot punggung. Nah, itu biasanya yang kita ajarkan. Namun kalau yang non-mekanikal, karena non-mekanikal ini sebagian besar sifatnya serius, biasanya tadi ada kerusakan atau ya kerusakan karena ada tumor atau kanker yang menyerang di situ, ada infeksi yang menyerang di situ, tentu saja kita harus menangani itu. Jadi kankernya sendiri harus dicari. Apa penyebabnya? Kadang kalau misalnya memang jelas ada penyebaran ke tulang punggung yang banyak sekali, kita perlu memberikan obat yang untuk mensupport pertumbuhan di dalam tulang itu, jadi menghambat penghancuran tulang. Kemudian kadang kita perlu juga radioterapi pada pasien-pasien tersebut. Tuh. Kadang juga operasi, operatif juga bisa. Nah, itu. Nah, untuk yang non-mekanikal, seandainya obat tanpa obat tadi, dengan olahraga, kemudian postur ergonomisnya diperbaiki, kok masih sering muncul atau masih belum banyak membaik, tentu saja kita langkah selanjutnya tindakan atau terapi farmakologi, ada obat-obatannya. Obat-obatan tidak mempan, kita observasi pasiennya atau kita evaluasi apakah pasien ini memang benar perlu operasi, karena memang walaupun ternyata itu proses degeneratif, tapi kalau sampai berpotensi menekan saraf, menyebabkan kelumpuhan, maka sudah indikasi harus diperbaiki strukturnya, ditata gitu oleh dokter bedah. Atau jika tidak, tapi nyerinya kronis, tidak mempan dengan obat, ada juga tindakan namanya intervensi nyeri, bisa diberikan suntikan ataupun tindakan khusus pada struktur-struktur yang kita anggap, kita prediksi sebagai apa namanya, pain generator, jadi pemicu nyerinya. Kita blok sarafnya, kita kurangi radangnya dengan obat, harapannya dengan itu pasien punya kesempatan untuk olahraga, untuk mengurangi berat badan dan sebagainya gitu. Karena kadang kita, Pak, berat badannya diturunkan, tapi pasiennya juga masih nyeri, ya gimana mau menurunkan berat badan, ini susah juga gitu. Yeah. Nah, ini panjang nih kalau ngomongnya ke non-mekanik tadi. Ya, dok, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih, dok. Mungkin kita baca dulu ya satu-satu pertanyaannya. Dan juga mengingatkan Sobat Muslim, jika Sobat Muslim ingin bertanya bisa langsung ke 0823-2727-5333. Dan mungkin juga bisa disebutkan usianya, dok ya, agar lebih pas nanti untuk jawabannya, dok ya. Ya, baik, ini pertanyaan pertama dari pendengar Radio Muslim. Ya, assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam. Dok, ini suami saya memang sering sakit boyok. Ini tapi nggak mau periksa. Nah, ini misalkan kalau tanda-tandanya itu tadi yang non-mekanik, dok, misalkan kanker nih, bagaimana, dok, ya, tanda-tandanya, dok? Oke, betul. Jadi memang saat kita memeriksa pasien, itu kita menggali cerita pasien, memeriksa fisiknya pasien, itu sebenarnya utamanya adalah kita mencari tanda-tanda bahayanya, yang kemudian banyakan ini berhubungan dengan yang non-mekanikal tadi. Nah, kemudian ini tanda bahaya apa sih yang harus dicari dan harus mulai diwaspadai pada pasien atau orang yang mengalami sakit boyok. Pertama, kalau nyeri boyok ini terjadi benar-benar langsung setelah cedera, jadi setelah trauma yang signifikan, bukan cuma kesenggol aja, jadi jatuh kecelakaan motor, punggungnya terbentur, langsung nyeri boyok, atau jatuh dari ketinggian dan sebagainya, maka ini harus dicurigai sampai dibuktikan tidak ada patah tulang, misalnya gitu. Yang kedua adalah tanda bahaya untuk kecurigaan kanker. Nah, yang sangat spesifik, nyeri boyok jika terjadi pada pasien yang memang sudah punya kanker, itu sudah tanda bahaya. Jadi misalnya ada pasien memang penderita kanker yang sedang dalam terapi, tapi kok nyeri boyok, maka ini sudah nggak boleh diabaikan. Oh, ini nggak apa-apa, Bu, kecapean. Nah, itu kita nggak boleh. Harus dilacak betul sampai terbukti tidak ada. Itu kalau yang memang punya sakit kanker. Punya sakit kanker. Tetapi kan kalau itu sudah pasti ya, kita sudah langsung logikanya langsung masuk. Tetapi kalau nggak tahu nih sakit kanker atau nggak, saya nggak punya sakit kanker gitu. Maka ada faktor risiko kanker. Misalnya, pasien nyeri boyok yang baru pada usia tua, di atas 60. Sebelumnya tidak pernah atau jarang sekali, setelah 60 tahun kok sering sekali nyeri boyok, maka kita harus waspada. Kedua, pasien dengan penurunan berat badannya drastis sekali, makannya banyak, kemudian tidak sakit yang lainnya, tetapi kok makin kurus, dalam 3 bulan atau dalam 1 bulan hilang 5 kilo, hilang 7 kilo. Nah, ini perlu diwaspadai, jangan-jangan sebenarnya ada kanker yang belum ketahui. Atau nyeri boyok yang selalu disertai demam. Nyeri boyok, demam, kemudian ada gejala-gejala infeksi, misalnya batuk lama, batuk ada darahnya, misalnya seperti itu yang terjadi lama. Nah, ini mungkin nyeri boyoknya terkait dengan proses infeksi. Gitu. Jadi, itu hal-hal yang harus diwaspadai. Tetapi kadang seandainya itu tidak ada, tetapi ada juga tanda bahaya yang lain. Kadang sebenarnya ini mekanikal, tetapi dengan tanda bahaya. Nah, apa tanda bahayanya? Karena boyok di belakangnya tulang itu banyak saraf yang menuju kaki, menuju organ kemih dan sebagainya, maka itu yang harus diwaspadai. Ada nggak nyeri boyok ini kemudian diikuti atau disertai dengan kelumpuhan, satu atau dua kaki lumpuh, makin hari makin berat, susah digerakkan. Kemudian kadang pasien juga mengeluhkan nyeri boyoknya diikuti dengan ngompol, jadi susah mengontrol untuk buang air kecilnya. Nah, ini juga tanda bahaya. Ya, jadi ada gejala-gejala saraf yang terlibat. Artinya mungkin ada saraf yang terjepit akibat mekanikal, akibat tumor, akibat apa yang harus dicari lebih lanjut. Nah, itu mungkin tanda-tanda yang bahayanya. Ya, baik. Terima kasih, dok. Jazakallah khairan. Ini semoga menjawab ya pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Dan silakan Sobat Muslim, bagi yang ingin berkonsultasi atau tanya jawab nih terkait penyakit sakit pinggang nih, nyeri boyok, nah silakan bisa kirimkan pertanyaannya lewat pesan singkat, SMS maupun juga lewat WhatsApp ke 0823 2727 5333. Dan juga untuk pendengar radio Al-Hikmah Banyuwangi 98.8 FM juga kami persilakan bisa langsung mengirimkan lewat radio Al-Hikmah maupun juga langsung ke nomor radio muslim di nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Ya dok, tadi sebelumnya sempat disebutkan juga kita harus sering melatih punggung kita dok ya, kalau olahraga nih. Nah dok, ada gak sih tipsnya dok, cara melatih punggung ini gimana dok, biar ini kan kalau anak muda kalau sakit bawah itu gimana gitu. Sebenarnya bisa kita kita bisa cari di internet, sebenarnya banyak olahraga untuk menguatkan otot punggung bagaimana. Tetapi beberapa gerakan, intinya otot itu dia kita harus melatih dia. Nah, kita melatih otot itu dengan dia membuat otot tersebut berkontraksi berulang secara terkoordinir dengan baik. Seandainya ini lengan, kita kenal analogikan saja, kita mau melatih lengan supaya seperti binaragawan itu, maka kan kita gunakan barbel untuk dikontraksikan kemudian direlaksasi, kontraksikan, relaksasikan. Nah, kita meningkatkan atau melatih fungsinya. Sama seperti otot punggung, karena otot punggung yang di belakang ini, tujuan utamanya adalah mempertahankan postur kita tegak. Maka gerakan-gerakan yang mengekstensikan tubuh kita, misalnya yang ekstrim, misalnya kita back up, itu salah satunya. Tetapi kita biasanya tidak langsung ngajari pasien untuk back up. Ada gerakan-gerakan, misalnya dengan berbaring, kemudian mengangkat panggulnya ke atas, berulang kali, seperti itu. Ada. Nah, untuk detailnya mungkin kita tidak bisa menjelaskan secara verbal, tetapi bisa kita lihat di banyak internet, atau mungkin seandainya sudah mulai periksa di dokter, kemudian dirujuk ke fisioterapi, biasanya bisa didiskusikan dengan sejawat di fisioterapi. Beliau-beliau adalah ahlinya untuk latihan itu, jadi bisa dilatih. Dan alhamdulillah, kalau pengalaman, pasien-pasien mekanikal yang tidak ada indikasi serius tadi, jika dilatih untuk aktivitas apa, untuk penguatan otot punggung itu, maka biasanya kemudian konsumsi obatnya berkurang, kemudian lebih jarang muncul. Nah, atau ada juga kadang langsung menyarankan renang. Renang, ya, renang. Kenapa renang? Karena renang itu terutama yang kalau kita tengkurap di air kan, iya. Nah, postur kita berusaha untuk tegak, sebenarnya itu melatih otot punggung kita. Tetapi tidak semua orang bisa renang. Kalau kita sarankan renang orang yang nggak bisa tenggelam nanti bahaya itu. Iya. Nah, jadi kita harus evaluasi. Juga. Nah, jadi jangan belajar renang juga. Karena kan sunah juga belajar renang ya. Harus latihan renang. Iya, harus latihan renang gitu ya. Jadi itu salah satu fungsinya ya, latihan renang itu bisa untuk menguatkan punggung kita nih, biar nggak gampang sakit boyok nih. Ya, baik. Terima kasih dok, jazakallah khairan. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar radio muslim. Kalau pertanyaan kedua mungkin kita bacakan aja dok ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan datangnya dari Ibu Sofa di Hong Kong dok. Ya, masya Allah jauh sekali nih. Ya, ini di Hong Kong masih malam atau sudah sore ya? Ya. Dok, ini pertanyaannya, kenapa tulang-tulang sering linu, dok? Nah, dan nggak ngangkat apa-apa. Lepas bungkuk, tiba-tiba kecengkit, dok. Nggak bisa berdiri. Nah, ini juga untuk apa nih, dok? Dengan apa nih untuk mengatasinya? Nah, mohon penjelasannya, dok. Jazakumullah khairan. Ya, baik. ada kondisi misalnya, tadi ini sebenarnya kembali seperti yang kita sudah diskusikan tadi. Ada postur-postur yang ergonomis yang memang kita harus pelajari. Sebenarnya secara naturalnya, alamiahnya, kita itu akan tahu bagaimana sih baiknya. Karena kalau tidak ergonomis, kita nggak nyaman biasanya. Gitu. Jadi kalau membungkuk, sebenarnya kita memaksakan, kemudian nyeri, ya wajar. Itu sudah gitu, memang seperti itu. Nah, kenapa membungkuk kemudian susah bangun karena sakit? Karena tadi otot di belakang itu kan mungkin akan teregang. Struktur-struktur di belakang, di tulang, ligamen dan sebagainya, kalau kita membungkuknya tidak benar atau over, berlebihan, kemudian apalagi ngangkat beban berat, itu maka punya potensi mengalami regangan, kemudian ada radang di situ, tentu saja. Kalau radang, tentu saja akan menimbulkan nyeri. Bagaimana mengatasinya ya? Kalau saat sudah nyeri seperti itu ya, biasanya kita bantu, seandainya tidak tahan ya dengan obat, misalnya gitu. Kita obat untuk mengurangi radangnya. Jadi bukan kita asumsi bukan hanya menutup nyerinya saja, tetapi sebenarnya kita mengobati, mengurangi radangnya. Radang itu protektif untuk memperbaiki jaringan, tetapi kita mengurangi supaya rasa nyeri ini berkurang. Tapi radang sendiri untuk memperbaiki. Nah, sehingga nyeri berkurang. Kemudian bagaimana ya, itu tadi, kembali lagi, bagaimana mengatasinya? Karena struktur di punggung itu memang struktur pekan nyeri gitu. Kok tulang-tulang bikin nyeri? Karena memang tulang itu kalau dibikin masalah di situ, dia pasti menimbulkan nyeri. Nah, maka kita jangan bikin masalah di situ, artinya kita berusaha untuk bagaimana tadi gerakan yang tepat, bagaimana jangan sampai salah, harus menguatkan otot punggung. Kemudian tadi sebenarnya banyak aktivitas yang kita duduk, postur duduk misalnya kakinya harus bagaimana, itu sebenarnya ada. Dan itu bisa dipelajari, cari di internet sebenarnya banyak sekali untuk itu. Nah itu bisa dicoba. Ya, baik, terima kasih Dok, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya Dok, tadi disebutkan bahwa tubuh kita secara alamiah tahu Dok bahwa ini nyeri punggung atau lepas, mengangkat tadi Dok ya. Nah ini tanda-tandanya gimana Dok? Apa misalkan pas kita mau mengangkat tiba-tiba punggung kita agak sakit gitu, itu sudah ada, itu berarti tanda-tandanya Dok? Ya, jadi artinya gini, kalau kita kan nyaman, ada postur kita yang memang nyaman, ya gitu. Kalau kita sebenarnya tidak nyaman, tapi kita pertahankan jangka panjang, maka itu sebenarnya tidak ergonomis, punya potensi untuk menimbulkan nyeri gitu. Tetapi tentu saja itu kita perlu tetap mempelajari di mana sebenarnya duduk harus bagaimana, kemudian saat kita berkendara jarak jauh itu. Nah, kalau yang nyetir mobil berarti harusnya bagaimana posturnya? Karena ada yang terlalu ke depan, ada yang terlalu jauh ke belakang, itu juga tidak baik. Nah, ada juga postur-postur yang harus kita pelajari, gitu. Nah, kalau menyeri berarti kemungkinan ada yang kurang tepat, bukan salah, tapi mungkin kurang pas, gitu. Sehingga mungkin perlu dikoreksi di situ. Gitu. Tentu saja kita nggak bisa bahas detail satu persatu ya, karena itu sangat variasinya sangat banyak sekali. Ya, mungkin setiap orang beda-beda Dok. Beda-beda juga, tergantung kekuatan, postur, dan berat badan, dan lain-lain bisa juga. Ya, ya baik Dok. Terima kasih Dok atas penjelasannya tadi Dok. Ya, Sobat Muslim silakan, bagi Sobat Muslim yang ingin mengirimkan pertanyaannya bisa langsung mengirimkan lewat pesan singkat, SMS ataupun juga WhatsApp ke 0823 2727 5333. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi Dok dari SMS kali ini Dok. Nah, ini kita bacakan dulu Dok. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Dok, saya sering sakit pinggang. Ini sudah pernah MRI. Katanya bantalannya meleset 4 dan sering sakit. Dengan jalan apa ya saya mengatasinya Dok? Ya, baik. Bantalan itu mungkin maksudnya bantalan sendi diskus ya, meleset. Jadi nyeri punggung kemudian MRI. Sebenarnya kita perlu mengkarakteristikkan dulu. Pasti dokternya sudah melakukan. Nyerinya sebenarnya seperti apa? Tipe nyerinya, kemudian intensitasnya pada pasien tersebut, apa sih yang memicu, karena bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada gejala sarafnya, tidak saraf yang menjalar ke bawah, apa tadi, rasa tersetrum menjalar sampai tungkai, atau mungkin ada kelemahan tungkai, gangguan pongir besar, pongir kecil, dan sebagainya. Itu yang akan kemudian menentukan langkah selanjutnya. Tetapi seandainya tidak ada, hanya nyeri punggung saja, kemudian ada rasa yang nyeri menjalar tersetrum, hilang timbul, kemudian dikatakan MRI ada bantalan yang meleset, maka langkah pertama jika itu masih mengganggu, tentu saja kita membantu dengan obat untuk meredakan rasa nyeri itu. Kemudian ada berbagai macam obat, ada obat untuk mengurangi rasa nyeri, rasa atau mengurangi radang di punggungnya sehingga nyeri berkurang. Ada kemudian yang mengurangi rasa nyeri sarafnya, nyeri tersetrum, nyeri tersayat, dan sebagainya. Nah, sebagian besar pasien, itu kemudian respon baik dengan obat. Saat respon baik, kita kembali lagi. Berarti ada yang harus diperbaiki. Sebenarnya selalu kembali ke awal tadi, aturannya. Kembali ke penguatan otot, kemudian ruang geraknya kita perluas, ruang gerak sendi punggungnya, kemudian olahraga, ergonomic position, dan sebagainya. Tetapi jika ada indikasi yang lebih lanjut, untuk tindakan yang lebih lanjut, maka itu perlu dilakukan. Seandainya obat tidak mempan, bisa kita pertimbangkan, ada dua, apakah dia butuh operasi, atau mungkin belum operasi. Misalnya kita bisa bantu dengan suntikan, atau apa, seperti itu. Harapannya kembali lagi, bukan berarti suntikan ini mengobati semua sampai hilang, terus tidak akan pernah kambuh lagi, tidak. Tetapi Dengan nyeri berkurang, pasien punya kesempatan untuk perbaikan tadi. Ototnya dikuatkan, ergonomik mengurangi berat badan, dan sebagainya. Itu. Ya, yeah. Baik. Terima kasih jazakallah khairan atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar Radio Muslim. Dan ini pertanyaan juga mungkin, banyak dialami oleh pendengar kita nih. Termasuk saya sendiri juga nih ya. Nah, pertanyaan kita bacakan dok ya. Ya, assalamualaikum dok. Dok, ini saya berumur 43 tahun. Nah, tulang punggung saya ini seperti mau patah karena pekerjaan saya sering duduk dan sering naik motor yang jauhnya tuh pulang pergi 4 jam. Ini apa karena faktor umur dok ya? Karena saya akui juga nih jarang olahraga. Nah, mohon solusinya dok. Ya, baik. Berarti solusinya sudah ada sebenarnya, sudah dijawab. Olahraga. Cuman kalau solusi usia kita nggak bisa ya. Jadi, usia artinya gini, sebenarnya kalau nyernyai naik motornya 4 jam ya wajar sekali itu akan muncul karena kita duduk lama mungkin. Nah, beberapa pasien kemudian kita anjurkan di antara di tengah-tengah nyetir motor itu mungkin ada sesi istirahatnya gitu. Ada waktu istirahat, kemudian untuk peregangan, kemudian stretching dan sebagainya. Kenapa? Karena tentu saja otot yang kontraksi lama ya lama-lama akan memicu nyeri sehingga kita perlu istirahatkan dulu seperti itu. Karena duduk lama di motor tentu saja membuat otot bekerja lebih atau ekstra gitu ya. Sehingga itu kalau memang harus seperti itu kita nggak bisa menghilangkan aktivitas naik motornya maka dimodifikasi tadi. Yang kedua untuk olahraga ya, tentu saja olahraga ini tidak harus menunggu sakit dulu baru olahraga seperti itu secara teori ya, walaupun mungkin kita sendiri juga lupa, kurang dan sebagainya. Tapi ini mengingatkan kita sendiri juga, diri saya sendiri bahwa olahraga itu penting tidak harus karena sakit. Jadi tadi ada olahraga yang sifatnya aerobik, yaitu untuk kesehatan kita secara umum, jantung kita dan semuanya. Tetapi ada olahraga khusus untuk struktur tadi, struktur tulang, otot dan sebagainya. Nah itu mungkin kita perlu pelajari dan dirutinkan. Sehingga apa? Sehingga ototnya bisa lebih kuat. Otot kuat, insya Allah nyeri punggung kemungkinannya lebih kecil untuk kamu. Tetapi tentu saja tadi ada proses usia. Ini usia yang memang selama kita masih hidup ya artinya proses degeneratif itu pasti ada. Tidak mungkin enggak, apalagi usia di atas 40. Jadi kalau kita bayangkan kita rongsen atau MRI tulang kita tanpa perlu ada gejala, maka usia 40 ke atas itu pasti ada abnormalitas, pasti ada kelainan yang sebenarnya itu terkait dengan perubahan. Nah, itu tidak bisa kita hindari, artinya asalkan proses penuaan tadi kita masih bersahabat, artinya tidak sampai memicu nyeri. Gitu. Bagaimana ya itu tadi, jangan sampai kemudian kita salah diet. Tetap kembali lagi ke tadi, postur, kemudian penguatan, dan sebagainya. Karena memang pasien itu, bagian besar pasien diajari dengan itu, banyak perbaikannya. Insya Allah. Itu. Walaupun tentu saja butuh obat juga. Baik, terima kasih dok. Jazakallah khair atas jawaban dan juga saran-sarannya nih dok. Ya dok, bisa gak sih dok, ini kita menguatkan tulang juga dari makan-makan atau minum-minuman dok. Nah, katanya kan susu itu bisa memperkuat tulang dok ya. Ya, ya itu nutrisinya. Ini gimana dok? Kemudian? Ya intinya 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Itu yang kita harus nutrisi. Tapi kalau yang benar-benar spesifik pada orang yang masih sehat, sebenarnya dari makanan kita yang alami itu juga susu tentu saja juga perlu kita konsumsi juga gitu. Karena dia bisa membantu untuk kalsium tulang kita dan sebagainya itu. Ya. Tapi untuk yang spesifik sekali harus A gitu enggak ada sih. Enggak ya. Ya. Jadi yang penting 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat 5 sempurna semua itu tadi. Dan juga olahraga tentunya. Olahraga tentu saja. Iya. Ya, dok, nih pertanyaan tadi bagus juga ya. Karena kan mungkin di antara pendengar kita nih ada yang berprofesi sebagai driver juga ya. Ya kan? Pasti ini nggak mungkin 4 jam nih, bisa jadi 6 jam perjalanan. Nah, kadang saya tuh juga kalau misalkan lagi keluar kota dok ya, misalkan lagi mudik tuh ya, kalau naik motor tuh bisa 5-6 jam dok. Nah, itu kan misalkan nih kalau naik kendaraan umum dok ya, misalkan naik bis nih, kan tentunya kita pasti duduk dok ya, duduk terus nih ya, kan ya juga nih punggung nih pasti kan langsung kena ya sakit. Nah itu tipsnya gimana dok ketika kita naik kendaraan umum terus kita harus duduk lama, nah itu gimana dok kalau kita duduknya jangan terlalu nyender ke bangkunya atau gimana dok posturnya gitu ya. Memang kalau naik kendaraan umum yang harus mau nggak mau ya kita harus ikut itu selama berjam-jam ya, kita nggak bisa. Tetapi sebenarnya sekarang sudah mulai banyak tips-tips untuk saat kita berkendara, saat kita di dalam pesawat saja sudah ada yang mungkin hanya 1 jam ada tipsnya. Kemudian itu juga bisa kita aplikasikan pada kendaraan yang durasinya lebih lama, misalnya bis atau kereta misalnya itu. Bagaimana kita bisa berolahraga, dalam arti bukan olahraga yang bagaimana, tetapi kita bisa istirahat, meregangkan otot-otot kita, kemudian mengambil posisi yang lebih nyaman pada di dalam kendaraan itu gitu. Dan saya rasa saat ini kendaraan-kendaraan itu tempat duduknya sudah mulai dibuat ergonomis, jadi tidak kaku. Kalau zaman dulu mungkin kayak ada kayunya gitu ya, ya mau nggak mau kayak gitu gimana? 90 derajat, nah itu. Tapi sekarang hampir semua atau ya banyaklah sudah banyak berubah, posisinya ergonomis, kemudian sudah empuk, walaupun tidak terlalu empuk, dalam arti kalau terlalu empuk juga nggak baik gitu, kita malah jadi bantalan apa namanya, tempat duduknya kalah sama beban kita gitu. Nah, jadi itu, jadi posisi-posisi postur ergonomis di tempat duduk yang sebagian besar menurut saya sudah banyak diperbaiki. Kemudian jika bisa meluangkan waktu, itu kita ada peregangan-peregangan, ya memang mau nggak mau pasti akan ada rasa nggak nyaman di punggung dan sebagainya yang tidak bisa kita hindari. Tapi bisa kita kurangi, kita hindari untuk menjadi lebih berat dengan cara itu tadi. Ada peregangannya, kemudian saat istirahat kita bisa latih ruang geraknya, stretching dan sebagainya. Berapa menit saja sudah cukup. Itu bisa membantu saya rasa. Iya, ya baik, terima kasih dok, jazakallah khairan atas jawabannya. Nah dok, tadi ngomong tentang kursi yang kurang, yang terlalu empuk, nggak bagus juga dok ya. Nah ini menarik dok, saya mau tanya nih dok, kan kadang ya kita tidur tuh kasurnya dok, kasurnya tuh empuk lah, tapi setelah kita bangun kok malah badannya sakit, terus kayak apa, tubuhnya juga sakit. Nah itu kenapa ya dok, kok empuk malah nggak bagus tuh ya? Iya, ya memang. Gini, kalau kasur itu terlalu empuk, maka sebenarnya dia tidak terlalu kuat untuk menopang badan kita. Padahal saat kita berbaring, terlentang, gitu, maka bebannya akan membuat kita cenderung menekan kasur itu. Artinya punggung kita malah mendorong, agak membungkuk selama di dalam kasur itu. Malah itu sebenarnya postur yang kurang enak, gitu. Maka tidak harus keras kayak kayu, tetapi bukan juga terlalu empuk karena itu tadi posturnya, sehingga itu tadi apa, kalau bisa jangan terlalu empuk. Bahkan pada pasien-pasien yang memang sakit punggung karena apa, misalnya proses degeneratif di tulang belakangnya, ototnya, kemudian ada tadi yang seperti bantalan meleset itu, bahkan ada yang ekstrim menyarankan kasurnya tidak boleh yang dalam tanda kutip terlalu empuk, padahal harus tidur di apa namanya, kasur yang tipis itu. Jadi masih ada kerasnya matras, tapi masih ada apa, bus apa, kapuknya itu kan. Nah, seperti itu, ada yang ekstrim seperti itu. Tetapi menurut saya kalau terlalu empuk itu tadi, postur kita malah jadi tidak bagus di saat selama tidur itu sih. Ya baik dok, terima kasih atas penjelasannya nih dok. Nah, jadi mungkin yang kasurnya empuk banget bisa mulai diganti dok ya, dikeraskan dikit dikeraskan gitu. Ya dok, kini ada yang tanya lagi dok lewat SMS nih kali ini. Wah, ini pertanyaannya cukup mungkin unik ya. Kita bacakan dulu deh. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok, saya mau tanya nih dok, minum jamu herbal terlalu lama itu apa ada pengaruhnya terhadap pinggang dok? Ya, terima kasih dok. Ini agak tricky nih. jamu herbal itu umum ya, sangat umum sekali. Jadi apa herbal komponennya apa kita nggak tahu. Jadi gimana? Jadi karena sifatnya mekanikal, maka sebenarnya yang lebih dominan mengganggu atau memberi peran besar ya sesuatu yang mekanik. Sehingga kalau makan roti bikin nyeri punggung dok ya, tergantung rotinya seberapa juga gitu. Nah ini mungkin pertanyaan sarungnya nih, apakah makanan tertentu ini berpengaruh untuk sakit punggung ya dok? Jadi biasanya kalau terhadap mekanikalnya tidak terlalu pengaruh. Tetapi kemudian katakanlah ada komponen makanan yang kemudian tadi kita ingat bahwa salah satu penyebab nyeri punggung itu ternyata bukan struktur punggung, tetapi struktur organ dalam, di usus, ginjal, dan sebagainya ya, itu juga bisa manifestasinya, gejalanya nyeri di punggung walaupun bukan karena mekanikalnya. Maka mungkin makanan dan sebagainya tadi, mungkin jika dia punya pengaruh melalui itu, melalui pengaruh di organ dalamnya, kemudian responnya adalah rasa nyeri punggungnya. Tetapi kalau terhadap nyeri mekanikalnya, selama itu tidak mempengaruhi fungsi otot, tidak menyebabkan peradangan, maka sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Seperti itu. Itu sih. Ya, baik dok, terima kasih dok atas penjelasannya. Jazakallah khairan. Dok, ini juga mau tanya nih dok. Ini kemarin sempat nih kan saya ketemu dengan seseorang ya. Dia bilang tuh, mas jangan sampai telat minum air putih mas. Nah, saya sudah mengatakan mas, telat air putih itu langsung punggungnya sakit. Nah, ini apakah nyeri punggung ini ke faktor juga nyeri apa yang non-mekanikal itu dok? Bisa ya. Gitu dok. Bisa. Jadi sebenarnya tidak langsung ada hubungan yang langsung gitu. Tetapi pada saat kondisi minum air putih tadi, pokoknya minum air putih. Jadi kalau kita misalnya dehidrasi, jadi bisa jadi kita hubungkannya sebenarnya banyak sekali kemungkinan yang kadang kita juga nggak bisa langsung menghubungkan. Tapi pada beberapa kondisi, saat kita dehidrasi, itu kadang kita merasakan badan kita itu nggak nyaman, termasuk di regio punggung, kemudian di kepala, konsentrasi, dan sebagainya, seperti yang ada di iklan-iklan, seperti itu kan ya. Nah, bisa jadi dari situ, karena respon dari kita kurang cairannya, ada istilahnya mungkin di struktur-struktur punggung mengalami suplai oksigen, karena aliran darahnya juga pada beberapa struktur berkurang, iskemia namanya, ada mengalami iskemia di lokal saja, di iskemia itu kurang suplai oksigen, di daerah-daerah lokal yang ada di struktur punggung sehingga memicu nyerinya itu bisa. Jadi atau berhubungan dengan dehidrasinya tadi bisa, atau hal lain yang mungkin kita belum bisa pertimbangkan itu juga bisa. Ya baik, terima kasih dok, jazakallah khairan. Ya dok, mungkin karena waktu juga sudah hampir habis dok ya, nggak terasa sudah mau jam 9 nih dok ya. Dok, ada nggak sih dok obat-obatan? Tadi kan sebutkan ada obat-obatan yang bisa untuk mengatasi itu dok ya. Nah ini obat-obatan itu apakah yang diberikan untuk yang sakit yang karena mekanikal tadi atau yang non-mekanikal? Nah itu obatnya apakah sama atau berbeda dok? Atau juga misalkan yang mekanikal yang karena gerakan ya, cukup dikasih balsam aja atau dikasih koyo gitu obat sudah cukup dok untuk pengobatannya dok? Ya benar sekali. Jadi gini, ada gejala, ada penyakitnya. Jadi nyeri punggung, kemudian rasa nyeri saraf yang menjalar ke kaki, itu adalah gejala. Maka ada pengobatan untuk gejala tersebut. Misalnya kita berikan anti nyeri, biasanya kita sebut sebagai anti nyeri. Walaupun itu sebenarnya sebagian besar dengan mengurangi radangnya gitu. Karena pada sebagian besar kasus terjadi peradangan. Nah, dengan mengurangi radangnya maka gejala nyerinya berkurang. Kemudian dengan mengurangi letupan saraf yang terjepit, maka gejala sarafnya berkurang juga. Seperti itu namanya obat simptomatik atau obat yang untuk gejalanya. Tentu saja kita perlu treatment juga untuk penyebabnya. Penyebab mekanikal tadi atau penyebabnya degeneratif ya, kita tidak bisa menghentikan proses itu karena itu proses degeneratif. Tetapi bagaimana kita beradaptasi dengan proses degeneratif itu tadi. Atau kalau yang non-mekanikal ya tentu saja, kalau ini disebabkan oleh kanker, ya bagaimana? Kalau ini disebabkan oleh infeksi, ada treatmentnya apa? Khusus seperti itu. Kalau ini disebabkan oleh patah tulang, ya tentu saja ada treatmentnya seperti apa? Gitu. Jadi treatment dibagi dua, simptomatik, gejalanya, tetapi juga etiologik namanya, atau penyakit yang mendasari itu yang harus ditreatment. Jadi kombinasi di antara dua itu. Kemudian tadi, balsam, misalnya dikasih panas. Kadang orang ada botol atau apa yang ditempel di punggung. Kayak apa itu? Dan saya sedia juga saya dok. itu juga biasanya saya juga merasakan nyaman dengan itu. Jadi itu adalah terapi non farmakologis istilahnya. Farmakologis itu obat-obatan, berarti non obat-obatan. Dan itu selain balsam dan kawan-kawannya yang memang banyak dijual atau banyak secara luas dipakai, sebenarnya prinsipnya juga digunakan pada terapi fisik di rehabilitasi medis. Jadi kadang fisioterapi modalitas fisiknya dengan sinar merah, laser, infrared. Ya, infrared itu. memberikan rasa hangat. Kemudian ada juga yang dengan tens namanya. Tens itu ditempel plat atau apa patch gitu, disambungkan ke alat dengan kabel. Kemudian gampangnya pasien seperti merasa sedikit ada getaran atau setrumnya situ. Nah itu juga memberikan rasa nyaman. Kenapa? Karena ada namanya secara teori ini kita agak ini namanya gate control teori. Gate control teori itu kita tahu stimulus itu secara umum dibagi jadi dua, stimulus yang nyeri dan stimulus yang tidak nyeri. Nah, ternyata stimulus yang tidak nyeri yang kita berikan bersamaan dengan stimulus nyeri itu bisa ngeblok rasa nyerinya. Itu namanya gate control teori. Maka saat ada stimulus nyeri, kita mengaktifkan stimulus yang non nyerinya dengan tadi tens, balsamnya, kemudian hangatnya di tubuh dan sebagainya untuk kemudian membantu ngeblok. Itu yang satu, yang kedua. Yang kedua adalah ternyata rasa hangat itu juga membantu rilis zat untuk apa? Zat yang menyangkal nyeri, menangkal nyeri, endorfin lokal di situ merilis untuk itu. Gitu. Biasanya dikombinasikan dengan dingin. Ada juga dingin. Kenapa dingin? Karena dingin membantu mengurangi apa mengkonstriksikan pembuluh darah, artinya menyempitkan pembuluh darah dalam arti pada proses radang pembuluh darah kan melebar. Iya. Nah, itu maka dibantu dengan dingin untuk mengurangi. Jadi itu juga bermanfaat biasanya. Gitu. Ya. Jadi itu ya sebabnya kalau kita pakai kayak apa balsam atau koyo itu jadi enak dok ya. Aman, iya. Nah, tapi itu sebenarnya bisa benar-benar bisa mengobati dok ya kalau misalnya. Atau paling nggak mengurangi rasanya. Mengurangi, jadi dengan rasa nyaman tadi kita merasa berkurang nyerinya. Kemudian kalau peradangannya sendiri secara langsung hilang, tidak, tentu saja butuh proses, butuh waktu untuk peradangan. Tapi dengan rasa nyaman itu kita kemudian kita bisa lebih bisa apa, aktivitasnya lebih baik lagi, sehingga tidak membuat kita makin menderita dengan itu. Karena peradangan kan selama itu sifatnya adaptif adalah tujuannya untuk memperbaiki struktur kita, struktur jaringan yang rusak itu. Gitu ya. Dok ya. Ya, terima kasih atas penjelasannya dok. Mungkin ini terakhir nih dok, karena waktu sudah mau jam 9 nih dok ya. Ya, baik. Ya. Dok, ini biasanya kan juga untuk ibu hamil ya, atau juga untuk ibu-ibu yang mengurusi anak kecil nih dok, biasanya kan memang sering sakit nyeri punggung dok, ya, atau juga mungkin yang kerja berat nih. Nah itu kalau dipijat dok, ya kalau dipijat tuh boleh nggak dok? Nah. Karena memang katanya kalau dipijat tuh ada yang masalah juga sih. Nah, rutin dipijat tuh jadi sembuh gitu. Mm-hmm. Ya ini gimana dok? Ya. Jadi untuk pertama ibu hamil, memang pada ibu hamil karena ada bayinya, tentu saja bebannya lebih berat. Kemudian secara fisiologis sendiri jaringan-jaringan yang mengikat tulang, namanya ligamen dan sebagainya tadi, mengalami kelonggaran, sehingga memang gerakannya lebih mobile, kemudian punya potensi nyeri, dan strukturnya tulang punggung lebih berubah, kelengkungannya akan bertambah dan sebagainya, itu juga punya potensi menyebabkan nyeri. Nah, boleh nggak dipijat? Kalau dipijat itu memang salah satu, kembali lagi, tadi ada prinsip non-farmakologis, terapi fisik, itu juga ada massage. Jadi kita tidak anti pijat juga tidak. Itu artinya ada juga massage, tetapi massage yang bagaimana yang tepat. Itu nanti mungkin dari yang lebih ahlinya lagi sejawat-sejawat di fisioterapi, terapi rehabilitasi medik, beliau-beliau yang lebih paham. Sehingga karena memang banyak juga pasien yang kita kurim di sana dilakukan massage juga oleh beliau-beliau dan membaik juga. Tentu saja massage yang ada tekniknya, tidak asal. Jadi nggak asal-asalan dok ya. Kita ya. Semua ada tekniknya, ya, ada ilmunya. Tetap pakai ilmu tentunya ya, dok ya. Ya, baik dok. Kini terima kasih dok, jazakumullah khairan atas waktunya dok malam ini mau sedia hadir dok di studio Radio Muslim Jogja, sudah mau berbagi untuk kita semua dok tentang ilmu kesehatannya dok. Ini terutama ilmu yang sangat bermanfaat ya, karena ini kan sering ya kita alami ya, mungkin pendengar Radio Muslim juga sering mengalaminya juga. Dan terima kasih atas tips-tipsnya tadi dok. Sekali lagi jazakumullah khairan atas waktunya, atas ilmunya. Dan mungkin di lain kesempatan bisa, jika ada waktu, kita bisa undang lagi dok ya. Ya, semoga. Ya. Baiklah Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, demikian kebersamaan kita di program acara Halo Dokter edisi hari ini Rabu 21 Zulhijjah 1440 Hijriah yang bertepatan di tanggal 21 Agustus 2019. Dan juga terima kasih jazakumullah khairan untuk para pendengar Radio Al-Hikmah di 98.8 FM Banyuwangi. Ya, terima kasih sudah bergabung juga. Baiklah sobat muslim, demikian kebersamaan kita pada malam hari ini insyaallah taala. Kita akan berjumpa kembali di program acara Halo Dokter di kesempatan pekan depan, tentunya dengan ke dokter-dokter pilihan Radio Muslim Jogja 1467 AM. Baik sobat muslim, saya Medi dari studio Radio Muslim Jogja. Mohon pamit undur diri dari mendengar sobat muslim semua. Jazakumullah khairan, terima kasih sudah menyimak Radio Muslim Jogja. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali esok pagi di Radio Muslim Jogja 1467 AM mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Demikian, saya Medi dari studio Radio Muslim Jogja. Mohon pamit undur diri, selamat beristirahat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.